artis kecil kebanggaan Jawa Timur yang punya suara merdu, yang suaranya sangat digandrungin oleh senior-seniornya. Biar tidak penasaran, ada Ramayana juga ada Randy Setting. Siapa dia kalau bukan Tasya Nyupalapa. Dengan hormat lagi sangat, di depan sudah saya tandaskan atas nama dari jajaran tim keamanan. Ingat saudaraku, yang bergabung dengan Anda banyak sekali satuan reserse, satuan booster, satuan intel. Ojo tawuran ya cah ya. Wah, sak nembak Tasya nih nyanyi. Tasya Nyupalapa. Thank you. Tepuk tangannya mana dong semuanya? Kurang semangat. Tepuk tangannya mana untuk Tasya?